Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada sore hari ini 23 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari Risalatun Fizzakah karya Syekh Syuyukhina Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Namun sebelum kita melanjutkan dan melengkapi pembacaan terakhir kita dari risalah ini, ingin sedikit saya nukilkan ucapan Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah di dalam Lataiful Ma'arif halaman ke-228, yang mana beliau menjelaskan kepada kita tentang sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang harus aku baca ya Rasulullah ketika aku mendapati in wafiktu Lailatul Qadri, apabila aku mendapati melihat tanda-tanda yang ada ternyata pada malam tersebut aku berada di malam Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, taqulin, engkau katakan wahai Aisyah pada malam Lailatul Qadar tersebut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah afuwun, zat yang selalu memberi maaf kepada setiap hambanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan engkau adalah zat yang mencintai maaf. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karenanya maafkanlah aku ya Allah dari segala macam dosa dan kemaksiatan yang telah aku kerjakan. Itu makna global dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk meminta al-afu, untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf dari seorang hamba kepada Sang Khalik. Berkata beliau alaihi rahmatullah, innama amara bi su'alil afwi fi lailatul qadri, adalah kenapa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk kita membaca sebuah doa yang ada unsur al-afu. Kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ba'da al-ijtihadi fil a'mali fiha, setelah kita berijtihad, bersungguh-sungguh, bersemangat dalam melakukan segala jenis, segala macam amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh fiha pada malam tersebut, wa fi layalil ashar, dan pada 10 malam secara sempurna. Alasannya adalah li'annal arifin, karena orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Di annal arifin, orang-orang yang mengetahui kadar dirinya, yajtahiduna fil a'mal, dia akan bersungguh-sungguh dalam amalan-amalan saleh yang dia kerjakan. Thumma, kemudian, la yarawna li anfusihim amalan salihan wala halan wala maqalan. Setelah dia bersungguh-sungguh sudah banyak mengerjakan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, qiraatul Quran, sedekah dan yang seterusnya, tapi ternyata dia melihat bahwa dirinya belum mengerjakan apa-apa. Ini orang yang mukhlis, orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal banyak amalannya. Qiraatul Qur'annya sudah berlembar-lembar, sudah berjuz-juz, sudah sekian kali khatam, sekian kali tamat. Akan tetapi, kata Imam Ibn Rajab, seorang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bahwa dia adalah seorang yang telah mengerjakan sekian banyak amalan soleh. Malah sebaliknya, dia menyangka bahwa dia belum mengerjakan amalan apa-apa. Dia belum mempersembahkan sedikit pun amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari sisi perbuatan, tidak pula dari sisi ucapan-ucapannya, padahal zikirnya sudah luar biasa. Fayarji'una ila su'alil afwi kahalil mudhnib al-muqsir. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan setiap muslim, memerintahkan ummul mukminin secara khusus dan umat beliau alaihi salatu wasallam secara umum untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo minta maaf kepada Allah Azza wa Jal. Ayo mohon ampunan dari Allah Jalla wa Jalaluh karena kita belum mengerjakan amalan apapun. Ini bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ketika kita mengerjakan amalan soleh, jangan merasa sok telah mengerjakan amalan yang banyak. Jangan merasa sok bahwa kita telah diterima amalannya. Jangan merasa sok kita adalah ahlul jannah, kita adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan yang seterusnya. Jangan, tawadhu, rendah. Merendahkan diri-diri kita. Sehingga kata Al-Hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah, tetap seorang yang mengerjakan banyak amalan soleh tersebut, seakan-akan dia adalah seorang muznib, seorang yang penuh dengan dosa, al-muqsir, orang yang banyak melakukan kekurangan dari memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah dalam menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, setelah beliau mengerjakan banyak amalan ketaatan pada Lailatul Qadar. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari Risalatun fi Zakah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir, pertemuan kemarin, kita telah membacakan apa yang berkaitan dengan nisab dari zakatul urud, benda-benda atau barang-barang atau apapun yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, diperdagangkan. Begitu pula yang telah beliau bahas apa yang berkaitan dengan al-aqar, tanah-tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang mana tanah tersebut apabila mu'iddatun lil bai', telah diusahakan untuk dijual. Artinya kalau mu'iddah, diusahakan untuk dijual, dipersiapkan untuk dijual, berarti sudah ada langkah menuju ke arah sana. Dia sudah buat pelangnya, tanah ini dijual, hubungi nomor sekian tanpa perantara dan yang seterusnya. Tapi apabila seorang memiliki tanah tanpa ada niat untuk dia jual, hanya sekedar untuk investasi, hanya sekedar untuk dia simpan dan yang seterusnya, maka tidak dikenakan wajibnya zakat. Berbeda dengan tanah yang memang dia merupakan orang yang memiliki sekian banyak tanah dan jual belinya adalah jual beli tanah, ataupun dia tidak memiliki banyak tanah, hanya 1-2 kapling tanah tapi ingin dia jual, maka apabila sampai kepada nisabnya, sampai kepada haulnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan tanah yang tidak diniatkan untuk dijual, tapi tanah yang diniatkan untuk digunakan. Begitu pula telah kita bahas apa yang berkaitan dengan harta-harta mereka, anak-anak yatim yang dipegang oleh seorang penanggung jawab. Maka apabila harta anak tersebut telah mencapai nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, wajib untuk dikeluarkan oleh sang penanggung jawab, walaupun anak tersebut anak yang belum baligh, anak yang belum dewasa, belum mengerti tentang hukum zakat. Maka zakat ini adalah sebuah amalan ketaatan, amalan saleh yang tidak mempersyaratkan al-bulugh. Begitu pula telah kita jelaskan mukaddimah dari apa yang beliau sebutkan al-muallif alaihi rahmatullah Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang mana beliau menjelaskan bahwa seorang yang akan menyampaikan zakatnya, yang akan memberikan zakatnya kepada pihak-pihak yang lain, kepada orang-orang lain, maka tidak boleh keluar dari 8 golongan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan tidak boleh pula bagi seorang yang memberi zakat memiliki niat-niat selain untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membersihkan jiwanya dan membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran yang ada. Kemudian biidznillah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah pada surah At-Taubah ayat ke-60 yang di sini akan dijelaskan masarifuz zakah, kemana zakat itu harus disalurkan. Dan telah kita sebutkan bahwa 8 golongan ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakatul amwal, berbeda dengan zakatul fitrah. Kalau zakatul fitrah hanya satu golongan yaitu al-fuqara. Berkata beliau alaihi rahmatullah, waqad awdaha Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim asnaf ahli zakah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim jenis-jenis golongan yang berhak menerima zakat, yang mana 8 golongan ini dikenal dengan ahluz zakah, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Qala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Golongan yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam ayat ini adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Ya insyaallah taala masing-masing dari golongan ini akan kita jelaskan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan Kitabul Bulugh, terkhusus bab qasmus shadaqat, berkaitan dengan bab shadaqah at-tatawu'at atau yang berkaitan dengan shadaqah secara umum. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dan menjelaskan satu persatu dari golongan yang ada. Innamas shadaqatu lil fuqara. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang fakir. Siapa itu fakir akan dijelaskan biidznillah oleh beliau. Wal masakin, golongan yang kedua adalah orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha. Al amilin 'alaiha. Golongan yang ketiga adalah para ummal, para petugas yang mengumpulkan zakat-zakat tersebut. Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang hatinya ingin kita dekatkan dengan Islam. Khususnya pada zakatul mal ini akan dijelaskan oleh beliau, yakni Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwasanya al-mu'allafat qulubuhum ini terbagi menjadi dua golongan, ada yang muslim, ada yang kafir. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Berbeda dengan zakat al-fitrah. Zakat al-fitrah tidak bisa diberikan kepada orang kafir, sefakir apapun dia. Tapi pada zakatul mal, khususnya pada golongan yang keempat ini, al-mu'allafat qulubuhum, bisa diberikan kepada orang-orang kafir yang terpenuhi syarat yang insyaallah akan kita bahas. Wafir riqab, ini golongan yang kelima. Wafir riqab yaitu maksudnya adalah harta zakat ini diberikan untuk membantu pembebasan budak. Wafir riqab yang kelima artinya membantu membebaskan budak. Jadi dia merupakan budak dari seorang sayyid, dari seorang tuan. Dia ingin bebas, dia ingin merdeka dari perbudakan tersebut. Maka dia membutuhkan harta, membutuhkan uang. Dari mana harta tersebut? Dari harta zakatnya kaum muslimin. Dari zakat malnya kaum muslimin diberikan kepada orang tersebut. Atau mungkin langsung kepada sayyidnya, kepada tuannya. Gunanya untuk mengeluarkan dan membebaskan status perbudakan dari orang tersebut. Yang keenam, wal-gharimina. Orang-orang yang terlilit hutang. Ini golongan yang keenam. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, wa banis sabil, seorang musafir. Ini golongan yang kedelapan, seorang musafir yang kehabisan bekal dan kehabisan uangnya untuk kembali ke daerah asalnya atau ke tempat asalnya. Jadi musafir ini kehabisan bekalnya atau kehilangan uangnya itu ada beberapa macam yang insyaallah akan dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah. Yang secara global Ibnu Sabil ini adalah seorang yang benar-benar tidak mampu dan benar-benar seorang muflis, seorang yang bangkrut. Mungkin dia dirampok, kecurian, kerampokan atau yang semisalnya, sehingga dia tidak memiliki apapun untuk kembali ke kampung halamannya. Uang speser pun tidak dia punya, makanan sedikit pun tidak dia miliki, minuman satu gelas pun tidak punya, tidak dia miliki pula. Maka harta zakat dari kaum muslimin, baitumal al-muslimin, berhak untuk diberikan kepada model-model orang semacam itu. Faridatan minallah, zakat tersebut adalah kewajiban yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan maha hikmah dari segala macam syariat yang telah Allah tentukan subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, Asy-Syaikh Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menjelaskan dari pembukaan ayat ini, innama as-sadaqatu lil-fuqara. Beliau katakan alaihi rahmatullah, wa innama tufidul hasra, ya'ni sadaqat la takunu illa fi haula'il asnaf. Lafaz innama yang ada di awal ayat ini, innama sadaqat, hanya saja sadaqah-sadaqah itu, as-sadaqat ini maknanya ya zakat, karena telah kita jelaskan ini semua muradif, sinonim. Sadaqah, zakat, infak, semuanya satu. Hanya mungkin di tempat kita saja yang dibeda-bedakan. Kalau infak itu cenderung kepada sesuatu yang sunnah, sedekah cenderung kepada sesuatu yang sunnah, zakat cenderung kepada sesuatu yang wajib. Tidak sebenarnya. Bahkan di dalam Bulughul Maram Al-Hafidz alaihi rahmatullah menyebutkan bab sedekahul fitr, sedekah fitr. Jadi kebiasaan yang kita ketahui, kebiasaan yang kita dengar, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sedekah itu cenderung kepada sesuatu yang sunnah, maka itu adalah sebuah kesalahan dalam pemahaman bahasa Arab. Sadaqah, zakat, semuanya bisa dipakai dalam perkara-perkara sunnah dan pada perkara-perkara al-wajib. Begitu pula ketika Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam ayat ini, innamas sadaqat, bukan sadaqah sunnah yang dimaksudkan, akan tetapi zakat-zakat yang telah kita sebutkan. Zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat-zakat yang seterusnya. Innamas sadaqatu lil fuqara, innama tufidul hasr. Lafaz innama ini menunjukkan pembatasan. Artinya apa? Kata beliau, as-sadaqat la takunu illa fi haula'il asnaf. Yang mana sadaqah ini, zakat ini tidak boleh diberikan kecuali pada 8 golongan ini saja. Tidak ada golongan yang ke-9. Tidak ada golongan apalagi yang ke-10. Hanya 8 golongan saja. Kemudian beliau menjelaskan, lil fuqara. Qala al-ulama. Ini ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Dari sini pun kita bisa mendapat faedah bagaimana tawadu'nya beliau. Beliau ini faqihul asr, seorang yang faqih dalam urusan agamanya. Tapi ketika menjelaskan lafaz-lafaz di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak beliau katakan qultu, aku katakan. Padahal beliau mampu, sangat mampu. Beliau bisa, sangat bisa. Tapi tetap beliau sebagai seorang yang mutawadhi', sebagai seorang yang rendah dirinya, beliau mengatakan qalal ulama, dinukilkan kepada para ulama yang lainnya. Qalal ulama, para ulama mengatakan, wal fuqara'u ahwaju minal masakin. Ketika beliau menjelaskan apa perbedaan antara al-fuqara' dengan masakin, apa perbedaan antara seorang fakir dengan seorang yang miskin. Wal fuqara'u ahwaju minal masakin. Perbedaan yang sangat nampak, seorang yang fakir itu lebih membutuhkan daripada seorang yang miskin. Li'anna Allah Ta'ala bada'a bihim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini memulai dari golongan yang paling rendah, al-fuqara, yang paling membutuhkan. Afwan, bukan rendah ya, yang paling membutuhkan. Salah. Bukan rendah. Mereka al-fuqara bukan orang-orang yang rendah. Bisa jadi al-fuqara adalah ahlul jannah, sementara al-aghniya adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Jadi rendah atau tingginya derajat seorang tidak disebutkan atau tidak bergantung pada hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di awal ayat ini, innama as-sadaqatu lil fuqara, karena mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan. Wa innama yabda'u bil ahammi fal aham. Maka Allah Azza wa Jal menyebutkan dari satu golongan yang paling penting, yang paling membutuhkan, kemudian yang berikutnya sampai kepada Ibn Sabil yang paling terakhir. Thumma qalu, kemudian para ulama pun mengatakan, lihatlah tawadhu'nya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin faqihul 'asr. Thumma qalu, para ulama mengatakan, dinukilkan kepada a'immah, dinukilkan kepada para ulama as-salaf. Wal faqiru huwa alladhi yajidu duna nisfil kifayah. Seorang yang fakir adalah seorang yang tidak mendapatkan setengah dari kebutuhannya. Artinya di setiap bulan pasti dia kurang. Setengah dari kebutuhannya tidak tertutupi. Setengah dari kebutuhannya tidak bisa terbeli. Setengah dari kebutuhannya tidak bisa dia dapatkan. Ini seorang yang fakir. Atau keadaan yang kedua, la yajidu syai'an abadan. Sama sekali dia tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia selama satu bulan. Ini fakir. Kebutuhan satu bulan, ini, itu. Untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Setengahnya atau tidak sama sekali. Bisa dia tutupi setengahnya, bisa dia beli setengahnya, atau tidak sama sekali. Ini masuk ke dalam golongan pertama yang disebut dengan fakir dalam jama'nya al-fuqara. Wa asluhu muwafaqatul qafri fi wahya al-ardu al-khaliyah. Bahasa al-faqr ini hakikatnya kata beliau berasal dari al-qafr. Al-qafr itu maknanya apa? Al-ardul khaliyah, sebuah tanah yang tandus, tanah yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Ini namanya dalam bahasa Arab al-qafr. Jadi tanah itu tidak bisa membuahkan kurma, tidak bisa membuahkan buah-buahan, anggur, semangka, jeruk, dan yang semisalnya. Tandus, tanah yang tandus. Ini al-qafr dalam bahasa Arab. Seorang yang tidak bisa menutupi hartanya atau tidak bisa menutupi kebutuhannya selama satu bulan, maka juga disebut dengan al-faqr. Tinggal dirubah fa ke depan, qafnya ke tengah. Kalau tanah yang tandus tadi namanya al-qafr. Tapi kalau seorang manusia, seorang insan, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala namanya al-faqr. Kemudian kata beliau al-miskin, adapun seorang yang miskin huwal muhtaj. Ini kita masuk kepada golongan yang kedua. Jadi al-faqr atau al-faqir atau al-fuqara adalah seorang yang tidak bisa menutupi setengah kebutuhannya atau sama sekali semuanya tidak bisa selama satu bulan tersebut. Adapun al-miskin huwal muhtaj. Seorang yang miskin adalah seorang yang membutuhkan. Miskin hanya sekedar membutuhkan. Wa summiyal muhtaju miskinan li'anna al-hajata askanathu. Ini disebutkan oleh beliau dari sisi bahasa. Kenapa seorang yang membutuhkan itu disebut miskin dalam bahasa Arab? Orang membutuhkan. Dia mungkin bisa memenuhi 3/4 kebutuhannya, 3/4 kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Tidak semua memang. Karena dia masih membutuhkan, masih muhtaj, membutuhkan beberapa harta, membutuhkan beberapa bantuan untuk terpenuhi seluruh kebutuhan selama satu bulan. Wasumyal muhtaj miskinan. Kenapa orang yang membutuhkan tadi disebut miskinan? Li'annal hajata askanathu. Karena hajah, kebutuhan-kebutuhan dia menyebabkan dia menjadi seorang yang sakinah. Menyebabkan dia menjadi seorang yang tenang, diam. Tidak bisa berlaku apa-apa. Tidak bisa beramal apa-apa. Ini seorang yang miskin. Jadi asal-usul katanya kenapa disebut miskin? Karena hajat-hajat yang banyak itu, hajat-hajat yang menumpuk tadi, menjadikan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bekerja pun tetap tidak bisa tertutupi. Mau berusaha sekuat apapun tetap tidak bisa tertutupi. Akhirnya dia pasrah. Ini seorang yang miskin. Hajah askanathu. Banyak hajatnya, banyak kebutuhannya. Akhirnya banyaknya kebutuhan tersebut menjadikan dia seorang yang sakinah. Mayat harrak. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berusaha dengan sekuat tenaga pun tidak bisa menutupi kebutuhannya. Walaupun 3/4 dari kebutuhannya tadi bisa dia penuhi. 1/4 ini loh. 1/4 yang kurang ini untuk melengkapinya. Nah, ini masuk ke dalam kategori al-miskin. Li'anna al-adata annal insan. Karena kebiasaannya, kata beliau, apabila seorang ghani, apabila seorang kaya, yakunu indahu raf'atur ra'si. Dia akan mengangkat kepalanya. Ini kebiasaannya. Seorang yang kaya, seorang yang tidak membutuhkan apa-apa, mudah bergerak kemana-mana. Dia akan angkat kepalanya. Dia mau beli ini, diambil. Dia mau beli itu, diambil. Dia tidak butuh ini sebenarnya, tapi dia, ya daripada uang saya tidak kemana-mana, akhirnya diambil. Ini kebiasaannya orang-orang kaya. Berbeda dengan orang-orang miskin. Al-agniya melihat apapun langsung diambil. Tapi al-masakin mayataharrak, miskin, tidak bergerak dia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau berusaha apapun tetap 1/4 dari kebutuhannya tidak bisa terpenuhi. Ini kenapa disebut sebagai miskin. Al-haja askanathu la yataharrak au ma yataharrak. Wasulta fi qawli wal fi'li. Begitu pula orang yang kaya biasanya lebih bebas untuk dia berbuat apapun dan berkata apapun. Wa yatasaddar al-majalis. Dan biasanya orang yang kaya itu akan nampak di sebuah majelis, di sebuah perkumpulan. Oh, ini orang yang kaya, ini orang yang berada. Adapun orang yang miskin, biasanya dia menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya, menundukkan jiwanya. Apa yang mau dia banggakan? Dia adalah seorang yang miskin, dia adalah seorang yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian kata beliau, lakinnahu, akan tetapi hakikatnya orang yang miskin, ahsanu halan minal faqir. Kondisinya lebih mending dibandingkan seorang yang fakir. Kalau yang fakir, benar-benar tidak memiliki apa-apa. Setengah kebutuhannya saja tidak bisa dia penuhi. Maka miskin ini kondisinya lebih di atas dibandingkan seorang yang fakir dari sisi kebutuhan. Li'annahu yajidu nisfal kifayah wa dunal kifayah. Karena seorang yang miskin tadi bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya, bahkan lebih dari setengah itu. Fahadhani ya'khudhani lihajatihima. Oleh karenanya dua golongan ini berhak mendapatkan harta dari kaum muslimin, harta zakatnya kaum muslimin, khususnya zakatul amwal, karena mereka berdua atau dua golongan ini adalah dua golongan yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau dilihat dari sisi yang mana yang lebih membutuhkan, jelas seorang yang fakir lebih membutuhkan daripada seorang yang miskin. Seorang yang miskin juga tetap membutuhkan, oleh karenanya dua golongan tersebut berhak mendapatkan zakat mal dari kaum muslimin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari dua golongan al-fuqara wal masakin. Kemudian kata beliau golongan yang ketiga, wa qauluhu taala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wal amilina 'alaiha, para petugas zakat. Humul ladzina yansibuhumus sultan liqabdiz zakati wa qasmaha wa tafriqiha fahum jihatun wilayah. Mereka adalah orang-orang atau para petugas yang memang ditunjuk oleh yang berkuasa untuk menerima zakat. Setelah dia menerima atau setelah mereka menerima, para pekerja ini, para petugas ini, kemudian mereka membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaisu jihat wakalah, dan mereka bukanlah perwakilan dari kaum muslimin. Artinya kaum muslimin itu bukan hanya menitipkan beras kepada mereka, tidak, mereka adalah memang orang-orang yang bertugas. Para petugas zakat adalah orang-orang yang bertugas yang memang sudah ditetapkan, si fulan, si alan, dan yang seterusnya, dan merekalah yang akan berletih-letih, merekalah yang akan mengorbankan daya upayanya, tenaganya untuk membagikan zakat ini kepada delapan golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya zakat al-amwal. Wal amilina 'alaiha. Kemudian kata beliau, fa innahum amiluna 'alaiha li anna lahum naw'un wilayah, fa haula yu'tuna bi qadri ujratihim. Mereka para petugas zakat karena mendapatkan apa yang telah mereka terima sebagai amanah, sebagai tugas, sebagai penerima zakat dan penyalur zakat, maka mereka berhak untuk mendapatkan qadr ahajatihim, qadr ujratihim, afwan, qadr ujratihim. Mereka berhak mendapatkan sesuai dengan tenaga yang telah mereka keluarkan. Ai, maksudnya biqadril amali alladhi qamu bihi, sesuai dengan amalan, sesuai dengan kerjaan, sesuai dengan tugas yang telah mereka lakukan. Li'annahum istahquha biwasfin, karena mereka adalah orang-orang yang berhak menerima hal tersebut. Wa man istahaqqa biwasfin kana lahu minal haqqi bimiqdari ma lahu min dzalikal wasf. Karena mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan zakatul amwal, mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan zakatnya kaum muslimin yang akan membagikan kepada delapan golongan yang ada. Oleh karenanya mereka berhak untuk mendapatkan, tapi tidak seenaknya mereka mengambil berapapun, tidak, sesuai dengan tenaga, tugas, amanah yang mereka dibebankan oleh pihak-pihak tertentu. Walihada yu'tuna walau kana agniya, kata beliau. Oleh karenanya para petugas zakat ini tetap bisa mendapatkan haknya walaupun mereka adalah orang-orang kaya. Li'annahum yu'tuna 'ala 'amalin lil hajati ilaihim, karena mereka diberikan harta tersebut, diberikan zakat amwal tersebut bukan karena kebutuhan mereka, tapi karena mereka adalah orang-orang yang bersinggungan langsung dengan zakat al-amwal, dan mereka adalah orang-orang yang memang sudah mengeluarkan tenaganya untuk menyalurkan zakat-zakat tersebut. fanu'tihim biqadri amalihim, kata beliau alaihi rahmatullah. Maka kita memberikan kepada golongan yang ketiga ini sesuai dengan kadar tugas dan kerjaan mereka. Ini golongan yang ketiga. Adapun golongan yang keempat dijelaskan oleh beliau, wal mu'allafati qulubuhum. Adapun orang-orang yang mu'allaf qulubuhum, hatinya ingin diikat, hatinya ingin digandeng oleh kaum muslimin secara umum. Wahum as-sinfur rabi', mereka adalah jenis atau golongan yang keempat. Golongan yang keempat yang berhak untuk menerima zakat. Al-mu'allafatu qulubuhum ista'mazat minal islam wa karihatil islam wa karihatil muslimin. Al-mu'allafatu qulubuhum humul ladhina nafarat qulubuhum washma'zat minal islam. Golongan yang keempat ini adalah mereka-mereka yang hatinya sangat benci terhadap Islam. Hakikatnya hatinya sangat benci terhadap al-Islam. Wakarihat al-Islam, wakarihat al-Muslimin. Dan mereka sangat benci kepada kaum Muslimin. Ini golongan yang keempat. Sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Muslimin. Bahkan kata beliau, washma'zat minal Islam. Mereka itu memiliki dendam kesumat terhadap al-Islam. Fahum yuwaddunal udwan alal muslimina wa alal islam. Oleh karenanya mereka digandeng. Oleh karenanya mereka dirangkul. Agar tidak benci lagi terhadap Islam. Sehingga nampak ini loh agama, ini loh akidah yang kalian benci. Memberikan sadaqah, memberikan zakat kepada para pembencinya. Sehingga apa yang tergambar di otak-otak mereka, di fikiran-fikiran mereka bahwa Islam ini kolot, Islam ini begini begitu keras, Islam ini selalu membunuh orang kafir dan yang seterusnya, itu hilang, sirna. Oh ternyata Islam itu baik. Oh ternyata Islam itu memberi kepada orang yang bukan agamanya sendiri. Ini kata beliau. Yuwaddunal udwan. Jadi kita berusaha untuk merangkul musuh-musuh tersebut sehingga mereka bisa memiliki persepsi yang berbeda. Tidak seperti persepsi yang awal. Fayu'tuna ma yahsulu bihi ta'lif. Oleh karenanya mereka diberikan sesuai dengan kadar yang kira-kira bisa meluluhkan hati-hati mereka. Tidak ada kadar batasannya. Berapa kira-kira yang bisa memberikan hati-hati mereka ini, atau yang bisa menjadikan hati-hati mereka ini luluh, yang bisa menjadikan hati-hati mereka ini langsung berputar arah. Ternyata Islam itu tidak demikian, ternyata Islam itu baik. Nah, itu diberikan untuk mereka. Kemudian kata beliau, fayu'ti al-mu'allaf ma yuqwa bihi imanuhu. Ini jenis golongan yang kedua. Kemudian golongan yang kedua kata beliau, al-mu'allaf, seorang yang baru masuk ke dalam al-Islam. Seorang yang baru masuk ke dalam al-Islam. Dia kafir, benci kepada Islam, benci kepada Muhammad alaihi salatu wassalam dan yang seterusnya, tapi hidayah sampai kepada dirinya, akhirnya dia baru masuk ke dalam al-Islam. Maka al-mu'allaf diberikan sesuai dengan kadarnya pula, ma yuqwa bihi imanuhu wa yuhabbib al-islamu ilaihi. Dia diberikan sesuai dengan kadarnya untuk menguatkan keimanan yang ada pada dirinya dan agar dia semakin cinta dengan Islam. Ini tujuannya. Jadi dua golongan, seorang yang kafir yang memusuhi al-Islam dan seorang yang mu'allaf yang baru masuk ke dalam al-Islam. Yang kafir diberikan untuk apa? Agar berubah persepsi negatifnya terhadap Islam. Agar berubah persepsi negatifnya terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, al-mu'allaf diberikan agar keimanannya semakin kokoh. Dan agar pula yang kedua tujuannya, dia lebih mencintai agama yang baru dia peluk. Kemudian kata beliau, wa yu'ta man laisa fi qalbihi iman. Orang yang kafir, golongan yang pertama, bisa juga diberikan, walakin yukhsha min syarrihi. Ini lebih khusus lagi, dirinci lebih lagi oleh beliau. Jadi tidak semua orang kafir. Orang-orang kafir kan banyak. Kufar, non-muslim banyak. Siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tumalnya muslimin, zakat amwal dari kaum muslimin? Kata beliau, yang yukhsha min syarrihi. Yang dikhawatirkan kejelekan-kejelekan dia. Dia bisa mengganggu kaum muslimin. Dia bisa mengganggu ma'had. Dia bisa mengganggu pondok pesantren. Dia bisa mengganggu masjid. Dia bisa membakar massa. Untuk memprovokasi massa. Untuk membakar tempat ibadah kaum muslimin. Dan yang seterusnya. Pentolan-pentolannya. Orang-orang kafir yang benar-benar dikhawatirkan kejahatannya. Fayu'ta mayudfa'abihi syarruhu. Maka orang seperti ini diberikan dari zakat malnya kaum muslimin agar syarnya, agar kejahatannya, kejelekannya bisa tercegah. Hatta walau kana kafiran, walaupun dia adalah seorang yang kafir, laisa fi qalbihi iman, di dalam hatinya tidak ada satupun dari keimanan. Walakin yukhsha min syarrihi 'alal muslimin, akan tetapi dia diberikan karena dikhawatirkan kejahatannya akan menimpa kaum muslimin dan akan menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innana nu'tihi minaz zakah, oleh karenanya kita akan berikan kepada mereka zakat-zakat dari kaum muslimin. Walaisa min baitil mali faqat, bal nu'tihi minaz zakati ma nadfa'u bihi syarrahu, dan tidak terkhusus harta tersebut berasal dari baitil mal, tidak terkhusus harta tersebut dari para petugas zakat, bisa juga kita memberikan harta-harta tersebut dari kita pribadi, untuk artinya orang kaya langsung memberikan zakat malnya kepada golongan mu'allafati qulubuhum ini, golongan yang keempat, ketika benar-benar kita mengetahui bahwa kejahatannya akan menimpa kaum muslimin apabila tidak diberikan zakat mal tersebut. Wantabaha li hadhihi an-nuqtah, dan kita harus wantabih li hadhihi an-nuqtah, dan kita harus lebih memperhatikan golongan yang keempat ini. Lianna ba'dhan nas yaqul, karena sebahagian manusia ada yang mengatakan, kata beliau, limadza nu'til kuffar min amwalil muslimin, kenapa kita berikan orang kafir padahal ini harta-hartanya kaum muslimin, kenapa enak sekali mereka kafir tidak punya keimanan diberikan harta dari zakatnya kaum muslimin. Ini kata beliau ada sebahagian kaum muslimin yang berkomentar demikian. Nah, kita harus berhati-hati dari yang demikian. Faqal atau fanaqul, maka kita katakan terhadap orang-orang yang mengatakan hal demikian, idza kana haula'il kuffar, dengarkanlah, walaupun atau apabila mereka orang-orang kafir, yukhsha min syarrihim wa udwanihim 'alal muslimin, mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya, permusuhannya lebih tegas lagi, lebih jahat lagi kepada kaum muslimin, wa idza a'tainahum allafnahum wa dafa'na syarrahum fa innana nu'tihim ta'lifan liqulubihim, apabila kita berikan zakat ini bisa mencegah kejahatannya yang tadi niatnya ingin memprovokatori kaum muslimin atau memprovokatori orang-orang kafir, sekian banyak non-muslim, untuk membakar rumah ibadah, dengan kita memberikan zakat, ternyata dia mengurungkan niatnya, kejahatannya tercegah, kejahatannya tidak jadi dia lakukan. Maka kata beliau, artinya a'tainahum, kita berikan mereka dari harta kaum muslimin, allafnahum, kita telah merangkul hati-hati mereka, wadafa'na syarrahum, dan kita cegah kejahatan-kejahatan yang akan mereka lakukan. Fa innana nu'tihim ta'lifan liqulubihim, oleh karenanya kita berikan mereka untuk merangkul jiwa-jiwa mereka. La 'alal Islam, bukan kita berikan karena mereka muslimin. Jadi justru kita berikan karena mereka kafir yang akan mengganggu umat Islam, bukan karena mereka seorang yang Islam. Li'annahum mustakbaru, karena mereka adalah hakikatnya orang-orang yang sombong, tidak mau menerima ajaran Islam, yang tidak berhak untuk menerima zakat. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya, akan tetapi ketika sampai kepada satu tingkatan dikhawatirkan kejahatannya, walakin lidaf isyarrihim anil muslimin, intaha kalamuhu rahimahullah. Maka kata beliau, akan tetapi kita berikan agar kejahatan-kejahatan mereka tidak menimpa saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Jadi tetap orang atau golongan yang keempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal muallafati qulubuhum, itu terbagi menjadi dua, seorang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seorang yang muallaf, baru masuk ke dalam al-Islam. Tujuannya pun berbeda. Tujuannya pun berbeda. Kelompok yang pertama diberikan untuk mencegah kejahatan-kejahatan mereka. Gimana misalkan ada orang kafir tapi baik-baik saja, tidak punya makar, tidak punya niat memprovokasi, tidak punya niat untuk membakar masjid, mengganggu ma'had, dan yang seterusnya. Tidak usah diberikan, dia kafir. Tidak berhak untuk mendapatkan hartanya kaum muslimin. Yang berhak mendapatkan adalah mereka yang dikhawatirkan kejahatannya. Ini poin yang harus kita fahami bersama. Bukan semua orang kafir, tapi orang-orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya menimpa kaum muslimin. Yang dikhawatirkan makarnya, provokasinya bisa menimpa dan menjelek-jelekkan kaum muslimin dan memberikan kemudaratan kepada umat Islam, wal'iyadzu billah. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua adalah al-mu'allaf, orang-orang yang baru masuk ke dalam al-Islam, tujuannya agar mereka agar mereka bisa lebih kokoh lagi keimanannya dan agar mereka lebih mencintai agama al-Islam. Kemudian kata beliau, wa fir riqab, golongan yang kelima yaitu ar-riqab, Ar-riqab maknanya adalah mereka-mereka yang akan dibebaskan dari perbudakan. Ini kata beliau, dzakarul ulama, disebutkan oleh para ulama, annaha salasatu anwa, bahwasanya ar-riqab ini terdiri menjadi tiga jenis. Yang pertama, al-awwal muslimun asirun indal kuffar, seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ini jenis yang pertama, ar-riqab. Dia muslim, merdeka, tapi kondisinya asir, tertawan di tengah-tengah orang kafir. Ini mungkin tidak terjadi di zaman kita, tapi untuk menambah faedah kita, karena dulu di zaman Nabi SAW ketika terjadi peperangan, kaum muslimin kalah, maka akan diambil sekian banyak kaum muslimin untuk ditawan. Untuk apa tawanan tersebut? Kaum kafir ini menabung, karena otomatis umat Islam akan menebus satu persatu sahabat-sahabat terbaik, pejuang-pejuang Islam yang terbaik. Akhirnya orang-orang kafir mendapatkan harta dari hal tersebut. Maka jenis yang pertama ini bisa kita bebaskan tawanan orang kafir tersebut dari kalangan kaum muslimin dengan menggunakan zakat mal kaum muslimin dari baitul mal diberikan. Jadi tidak harus dari kantong-kantong pribadinya kaum muslimin, mereka sokongan atau yang semisalnya, tidak, bisa diberikan dari zakat mal. Mereka berhak menerima, sehingga muslim tadi yang tertawan di tangan orang kafir bisa bebas. Kemudian atsani, golongan yang kedua kata beliau, atau jenis yang kedua, abdun, seorang hamba sahaya, seorang budak, inda sayyidihi ishtarainahu, seorang budak yang berada di bawah kekuasaan sayyidnya, seorang budak, seorang hamba yang berada di bawah kekuasaan tuannya. Maka ishtarainahu, maka kita beli tuan, kita beli sayyid, kita beli budak tersebut, abad tersebut, hamba tersebut kita beli. Dan ini nanti akan ada dijelaskan oleh beliau dua cara. Bisa cara yang pertama, kita langsung memberi uang kepada sang budak atau sang hamba abad tersebut, atau cara yang kedua, kita langsung memberi kepada sayyidnya, kepada tuannya, ini saya beli budak yang kamu miliki. Itu untuk memerdekakan sang budak menjadi orang yang merdeka. Ats-tsalits, adapun jenis yang ketiga dari ar-riqab adalah mukatab ishtara nafsahu min sayyidihi, seorang mukatab. Mukatab ini adalah seorang budak, seorang hamba sahaya yang dia memiliki perjanjian. Jadi dia tulis perjanjian kepada sayyidnya, sayyid, wahai tuan, saya ingin merdeka, lepaskan saya, biarkan saya bekerja di luar sana, tidak terikat dengan kamu, tapi pasti akan saya berikan uang tiap bulan misalkan, tergantung kesepakatannya. Makanya disebut mukatab, ada hitam di atas putih, ada perjanjian. Jadi modelnya cicilan. Jadi budak tersebut bisa keluar dari kekuasaan sayyidnya dengan mencicil dirinya sendiri. Dia bekerja di luar sana entah di mana, nanti awal bulan datang kepada sayyidnya, ini untuk bulan pertama, ini untuk bulan kedua, sampai lunas. Sampai dirasa oleh sayyidnya, ya sudah cukup, kamu berikan uang kepada saya, kamu bebas menjadi seorang budak. Afwan, kamu bebas dari seorang budak menjadi seorang yang merdeka. Fanu'tihi, kata beliau, ma yusaddid bihi kitabatuhu. Maka ketika kita melihat ada seorang budak mukatab seperti ini, kita berikan harta dari zakat mal untuk melunasi apa yang dia telah janjikan kepada sayyidnya. Jadi tidak perlu lagi sang budak tersebut bekerja di luar sana untuk melunasi dirinya. Ini perbudakan yang ada di zaman dahulu, yang alhamdulillah di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Kemudian golongan yang berikutnya, golongan yang kelima, ini ar-riqab. Maka kita berhak untuk memberikan mereka uang dari zakatul mal atau harta apapun, emas yang dan misalnya, untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan. Kemudian yang keenam, al-gharimin. Al-gharimin artinya secara ringkas adalah orang-orang yang terlilit hutang. Kata beliau, al-gharim huwa alladhi lahiqahul gharam. Al-gharim adalah orang-orang yang terlilit al-gharam. Al-gharam artinya ad-daman, ad-daman artinya ad-dain, orang-orang yang terlilit hutang. Wa qassamahum ahlul ilmi ila qismain. Dan jenis ini atau golongan ini dibagi dua oleh para ulama. Gharimun li nafsihi wa gharimun li islahi dzatal bain. Golongan yang pertama dari al-gharimin adalah gharim li nafsihi. Dia banyak berhutang untuk dirinya sendiri. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, gharimun li islahi dzatal bain. Dia banyak berhutang tapi untuk mengislah, mendamaikan dua pihak yang berselisih. Jadi dia adalah seorang yang tidak senang apabila melihat perselisihan antara si A dengan si B. Dia tidak senang melihat perselisihan, permusuhan antara si Fulan dengan si Alan. Artinya dia pergi ke satu orang kaya, dia berhutang dengan hutang yang banyak, dia pergi si A dan si B. Si A dan si B adalah orang yang bermusuhan, mukhtalafun fihima. Kemudian datang kepada si A, dia memberikan uangnya. Uang yang dia hutangkan tadi, dia berikan uangnya si A. Si Fulan, ini aku dapatkan titipan dari si B. Si B menginginkan agar uang ini bisa kamu manfaatkan. Diberikan, diterima. Orang akan senang diberikan uang. Siapa yang tidak senang diberikan hadiah? Kemudian begitu juga dia datang kepada si B, kepada si Alan. Si Alan, si B, ini aku ada titipan dari si A. Jadi tujuannya dia berhutang tadi kepada pihak C, kepada si Khalan, untuk mendamaikan si A dan si B. Untuk mendamaikan si Fulan dengan si Alan. Ini jenis yang kedua, orang yang sangat mulia. Dia tidak senang apabila melihat ada permusuhan antar muslimin, khususnya orang-orang yang berada di sekitarnya. Akhirnya dia berusaha bagaimanapun caranya. Salah satunya adalah dengan dia berhutang untuk menutupi kepada si A, menutupi kepada si B. Akhirnya si A dan si B menjadi baik kembali, menjadi islah, berdamai antara dua pihak tersebut melalui tangannya seorang yang berhutang tadi. Maka dua jenis golongan ini kata beliau, fal gharim li nafsihi. Adapun jenis yang pertama, huwa alladhi lazimahul gharam li maslahatihi al-khassah. Orang yang pertama, dia berhutang untuk pribadinya sendiri, untuk beli kebutuhannya dia, beli kebutuhan istrinya, beli kebutuhan keluarganya, menutupi kebutuhan per bulan, dan yang seterusnya, untuk dia sendiri. Misal, rajulun istadana liyashtari baitan. Contohnya kata beliau, ada seorang yang berhutang kepada orang yang lain untuk membeli sebuah rumah. Faedahnya kembali kepada dia sendiri, bukan kepada orang lain. Fahadha gharimun lakin linafsihi. Maka ini adalah orang yang terlilit hutang karena rumah sekian ratus juta harganya. Banyak sekali. Dia memiliki hutang yang banyak, akan tetapi ini masuk kepada golongan yang pertama, yaitu dia berhutang untuk dirinya sendiri. Fayastahiqqu minaz zakati ma yufi yadinahu walau kathur. Maka dia berhak mendapatkan zakat walaupun banyak hutangnya. Walaupun banyak hutangnya, dia berhak mendapatkan zakat dari hartanya kaum muslimin. Kemudian kata beliau, adapun golongan yang kedua, untuk yang gharim limaslahati islahil dzatil bait, untuk mendapatkan maslahat dari dua orang yang bertikai, dua orang yang berselisih. Kemudian maka kata beliau, nahnu nusaddid anhu, maka kita pun harus memberikan bayaran. Kita pun harus memberikan bantuan kepada jenis yang kedua tersebut. Fa in kana indahu ma yufi bihi lam nu'tihi wa lam nusaddin anhu. Apabila dia memiliki harta untuk bisa menutupi hutangnya sendiri, maka ia tidak perlu untuk kita bantu. Yang kita jadikan patokan adalah dia orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi jenis yang kedua pun demikian. Al-gharim li islahi dzatil bain. Hal yushtarat ayyakuna dhalika bainal qabail wal jama'at allati tahsul bainaha fitnah kabirah idha lam yastalahu aw yakunu hatta baina syakhsaini li dhatihima. Kemudian dijelaskan oleh beliau, al-gharim li islahi dhatal bain, seorang yang berhutang demi mendapatkan perdamaian antara dua pihak yang berselisih. Apakah dipersyaratkan yang berselisih itu adalah pihak-pihak yang besar, artinya qabail, bangsa Arab, antar suku, antar kampung, antar desa, artinya akan mendatangkan fitnah yang besar, akan mendatangkan pertumpahan darah, atau mungkin yang berselisih hanya dua orang, si A dengan si B, si Fulan dengan si Alan. Al-ma'ruf inda ahlil ilmi, kata beliau, yang dikenal oleh para ulama, annahu yakunu bainal qabail allati yahsul bitanafur bainahuma fitan. Yang dimaksudkan oleh para ulama dalam hal ini adalah perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kabail, tengah-tengah bangsa Arab. Ada satu suku dengan suku yang lainnya, satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, sama-sama memiliki kepentingan, sama-sama berselisih. Akhirnya datang satu orang ini untuk memberikan dana kepada suku A, dana kepada suku B, kelompok besar. Akhirnya mereka bisa damai. Kemudian kata beliau, karena dikhawatirkan at-tarafuz bainaha fitanun, karena khawatir kalau perselisihan terus menerus ada, maka akan menjadi fitnah yang sangat besar. Fahadha rajulun tayyib yuhibbul khair, maka orang ini adalah orang yang baik sekali, orang yang sangat mulia. Yuhibbul khair, dia mencintai kebaikan. ra'a baina qabilataini khusuman wa niza'an wa anna hadzal khisam wan niza' yashtadd wa yazdad. Dia melihat permusuhan antara dua kabilah tersebut adalah permusuhan, perselisihan yang akan mendatangkan fitnah yang besar, yang akan mendatangkan perselisihan yang banyak, yang bisa menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Maka kata beliau, fahadzar rajul gharama li islahi dzatal bain la ni nafsihi. Oleh karenanya orang tersebut berhutang untuk mendamaikan dua kabail, dua kabilah, dua bangsa Arab atau dua suku yang ada di tengah-tengah kita yang sedang berselisih. Walihadza nu'tihi minaz zakah ma yadfa'u bihil gharam walau kana ghaniyan. Walaupun dia orang yang kaya, tetap kita berikan zakat untuk dia karena dilihat dari niatnya yang sangat luar biasa baik, sangat luar biasa mulia. Ini diberikan walau kana ghaniyan, walaupun dia orang yang kaya. Walau kana indahu mi'at alaf, walaupun dia memiliki harta yang sangat banyak sekali, maka tetap diberikan karena dilihat dari niatnya yang sangat baik. Kemudian kata beliau, walhasil, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil, annal gharima li islahi dzatal bain idza salla in sallama al mal min nafsihi fa innahu la yastahiq. Apabila dia orang yang kaya dan dia berikan harta kepada suku A, harta kepada suku B, harta kepada kabilah fulan, kabilah allaniyah, dia berikan dari hartanya sendiri, bukan dengan berhutang, artinya kita tidak perlu membantu. Jadi itu kesimpulannya kata beliau. Jadi kalau ada orang yang ingin mendamaikan antara dua suku, antara dua kelompok besar, kemudian dia bukan mengambil dari hutangnya, dia ghanian, dia orang yang kaya, dia berikan sejumlah uang kepada suku ini, dia berikan sejumlah uang kepada suku itu, akhirnya dua suku tersebut damai, dia tidak berhutang kepada siapapun, maka dia tidak berhak menerima zakat, seperti penjelasan di awal. Tapi kalau dia berhutang, kaya, tapi dia tidak punya cukup uang untuk memberikan atau mendamaikan dua pihak ini, karena kan modalnya besar, akhirnya dia harus berhutang, maka yang berhutang inilah yang harus dibayarkan zakatnya, yang harus ditunaikan zakat kepada orang tersebut. Ini golongan yang kelima yang bernama atau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-gharimin dengan dua jenisnya. Kemudian kata beliau, golongan yang berikutnya adalah wafisabilillah. Wafisabilillah adalah mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang al-mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak untuk mendapatkan zakat pula, siapapun itu dan dimanapun posisinya. Jadi bukan yang harus berada di barisan depan, barisan yang langsung berhadapan dengan musuh, tidak. Dimanapun posisinya, mereka berhak untuk mendapatkan zakat malnya kaum muslimin. Disebutkan di sini oleh beliau, wa khassa ba'dul ulama fi sabilillah, yakni golongan fi sabilillah bil mujahidina faqat, khusus mereka orang-orang yang berjihad. Faqalu, mereka para ulama mengatakan, yu'tal ghazi idza lam yakun lahu ma yakfihi minad diwan al'am lil muslimin. Diberikan kepada orang-orang yang berperang tersebut dari harta kaum muslimin, baitil mal kaum muslimin, karena mereka adalah orang-orang yang membela agamanya kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang membela agamanya kaum muslimin, yakni al-Islam, sehingga al-mujahid berhak untuk mendapatkan zakat amwal. Ini penjelasan yang berkaitan dengan fisabilillah. Ringkas kesimpulannya adalah para mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau apa syaratnya jihad fisabilillah, artinya tidak semua peperangan, apalagi di zaman kita sekarang ada peperangan di negara Suriah, ada peperangan di negara Libya, apakah itu jihad fisabilillah? Disebutkan oleh beliau syarat-syaratnya, yang kesimpulannya apabila peperangan tersebut banyak bendera Islamnya, Islam ini, Islam itu, muslim ini, muslim itu, berarti ini bukan namanya jihad fisabilillah, karena jihad fisabilillah hanya memiliki satu bendera, muslim, muslim, Islam, Islam, tidak mewakili kelompok ini dan kelompok itu, hizib ini dan hizib itu. Itu kesimpulannya yang disebutkan oleh beliau. Jadi fisabilillah khusus kepada al-mujahidin. Kemudian golongan yang terakhir, golongan yang ketujuh yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ibnis sabil. Apa maknanya ibnis sabil? As-sabil kata beliau at-tariq, sabil itu adalah jalan. Kama qala ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini, janganlah kalian mengikuti as-subul. Maka as-subul ini makna dari as-sabil, jamaknya dari as-sabil ay at-tariq, yaitu jalan. Wa ma makna ibnu tariq? Dan apa makna dari anaknya jalan? Wa hal tariq yalidu abna'an? Beliau bertanya, apakah jalan itu bisa melahirkan anak-anak? Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibnu sabil, ibnu tariq, anaknya jalan. La, maka kata beliau jawabannya tentu tidak. Lakin yuqal ibnu syai' lil mulazim lahu. Disebutkan dalam bahasa Arab, ibnu syai' anaknya sesuatu, lil mulazimi lahu, karena dia terus berada di tempat tadi. Ka'annahu ibnun lahu, seakan-akan dia anaknya. Oleh karenanya disebutkan ibnu sabil, ibnu tariq, anaknya jalan karena dia terus berada di jalanan. Dia kebingungan, fil hayarah, bingung dia, mau kemana? Gak punya uang, gak punya ongkos untuk balik. Akhirnya dia terus berada di jalanan, hampir mungkin 24 jam, hampir mungkin 1 hari penuh, hampir mungkin 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan yang seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang kebingungan, berada di jalan terus-menerus. Oleh karenanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibn as-sabil, anaknya jalan. Kemudian kata beliau, wa ala kullin, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibnu sabil huwal musafir. Ibnu sabil adalah seorang musafir, alladzi inqata bihi safar. Seorang musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Ini kesimpulannya. Ibnu sabil adalah seorang musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya, al-musafirul ladzi inqata bihi safar falam yajidu ma yusiluhu ila baladihi, dan dia tidak memiliki apa-apa untuk melanjutkan perjalanan ke daerahnya, untuk melanjutkan perjalanan kembali ke negaranya. Walau kana ghaniyan fi baladihi, walaupun dia adalah orang yang kaya di negara asalnya, di negara asalnya, daerah asalnya, di orang kaya, tapi enggak punya uang, gimana cara mengambilnya? Ngambil ATM, dompetnya hilang, dirampas, dirampok, dan yang seterusnya. Walaupun kata beliau di orang kaya, di tempat asalnya, tetap orang-orang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat malnya kaum muslimin. Inilah 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan secara ringkas oleh Asy-Syaikh Al-Faqihul Asr Muhammad Ibn Shalal Utsaimin alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan faedah ayat ini ringkas biidznillah taala adalah pada ayat ini terbagi menjadi 2 golongan. Jadi golongan-golongan yang ada dari 8 golongan itu hakikatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah golongan, kalau kita mau perhatikan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alif wal lam. Dengan lafaz alif wal lam. Al-fuqara, al-masakin, dan yang seterusnya. Adapun golongan yang kedua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz fi. Fi sabilillah atau fi ar-riqab. Itu 2 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hakikatnya. Lantas apa maksudnya? Kalau alif lam innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, ini 4 yang pertama yang mana mereka memiliki lafaz alif wal lam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya 4 golongan ini yamlikunal amwal mulkan mustaqirran. Yamlikunal amwal mulkan mustaqirran. 4 golongan ini memiliki harta zakat tadi, berhak untuk menerima harta zakat tadi dengan kepemilikan yang sempurna. Kita ambil satu contoh kasus ringan. Fakir, miskin, diberikan zakat mal. Kemudian 2 hari setelah dia menerima zakat mal, jadi kalau dia sudah menerima zakat mal, berarti mulkan mustaqirran, kepemilikan yang sempurna, tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa dikembalikan karena kepemilikan yang sempurna. 2 hari setelah dia mendapatkan zakat mal, ternyata ada kerabatnya yang meninggal, sehingga dia mendapatkan harta waris melimpah. Dari orang fakir berubah menjadi orang yang kaya raya. Pertanyaannya oleh para ulama al-fuqaha, apakah harta zakat yang telah dia terima 2 hari yang lalu harus dia kembalikan kepada ummal, para petugas zakat? Bait mal muslimin, hartanya kaum muslimin, zakat mal kaum muslimin yang telah diberikan kepada dia pada saat kondisinya fakir, statusnya fakir, apakah harus diberikan kembali, dipulangkan karena dia sudah menjadi orang yang ghani, kaya mendadak karena mendapatkan limpahan harta warisan? Jawabannya, karena Allah sebutkan alif wal lam, tidak boleh digerak harta yang telah diberikan tersebut. Jadi haknya secara sempurna, tidak bisa diganggu gugat. Ini namanya yamlikunal amwal mulkan mustaqirran. Empat golongan yang pertama yang disebutkan oleh Allah, al-fuqara wal masakin al-amilina 'alaiha al-mu'allafati qulubuhum. Ini empat golongan yang semuanya kalau kita perhatikan ada alif wal lamnya. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz fi wa fir riqab. Begitu pula masuk kepadanya al-gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Empat golongan ini kata beliau la yamlikunal amwal mulkan mustaqirran. Mereka tidak memiliki harta tersebut secara sempurna. Artinya apa? Artinya empat golongan yang kedua, jadi empat golongan yang pertama sudah selesai. Dan tambahan faedah, empat golongan yang pertama ini harus kita berikan zakat mal tersebut yadan biyadin. Artinya kepada dia langsung. Kepada seorang fakir, kepada seorang miskin, kepada seorang amil, petugas, kepada seorang muallafah yang baru masuk Islam atau yang kafir tadi dikhawatirkan kejahatannya atau yang seterusnya, harus diberikan langsung kepada dia. Berbeda dengan empat golongan yang kedua, yang mana empat golongan yang kedua ini bisa diberikan kepada selain orang tersebut. Jadi bukan individu, bukan person, bukan pribadi. Seperti misalkan ar-riqab, seorang budak. Tadi telah kita contohkan, seorang budak itu tidak harus melulu dia harus menerima hartanya. Bisa jadi kita berikan kepada sayyidnya, kepada tuannya. Ini loh tuan, saya bayar budak kamu. Akhirnya budak gak nerima apa-apa, tahu-tahu merdeka. Nah ini bedanya. Jadi empat golongan yang kedua itu gak berhak untuk menerima uang secara langsung. Gak berhak untuk menerima harta secara langsung. Yang penting hajatnya terpenuhi. Begitu pula al-gharim, orang yang terlilit hutang. Si A terlilit hutang karena membeli rumah. Tidak harus kita berikan si A ini uang untuk melunasi hutangmu. Tidak harus. Yang penting hajatnya, hutangnya terpenuhi. Kita berikan kepada pihak yang dia hutangi. Kepada orang kaya si Fulan, dia berhutang kepada si B dari orang-orang kaya. Kita datangi langsung kepada si B, petugas zakat langsung kepada si B, ini untuk menutupi hutangnya si Fulan untuk membeli rumah yang baru dia beli. Jadi si A enggak megang uang sama sekali. Tahu-tahu hutang kamu sudah lunas. Ah ini bedanya dengan golongan yang pertama. Tapi kalau golongan yang pertama fakir, miskin, petugas dan muallafah harus memegang uang tadi. Karena alif wal lam mulkan mustaqirran, itu hartanya dia secara sempurna. Kepemilikan dia secara sempurna, tidak boleh diganggu gugat. Adapun golongan yang kedua, empat golongan yang kedua, maka bisa diwakilkan. Yang penting targetnya, hajatnya terpenuhi, hutangnya terlunasi, status budaknya bisa dibebaskan. Begitu pula fisabilillah, diberikan langsung kepada komandan perangnya. Begitu pula ibnis sabil, diberikan langsung kepada pihak-pihak terkait. Kita datang ke travel misalkan, kita tahu seorang musafir ingkoto abihis safar, dia terputus safarnya karena dirampok dan yang seterusnya. Akhirnya kita berusaha mendatangi travel yang ada, berangkatkan bapak fulan ke negaranya yang asli, ke negara asalnya, ke kota asalnya dan yang seterusnya. Walaupun si musafir tadi tidak mendapatkan uang sepeser pun dari kita, yang penting kita tetap memberikan harta tersebut dan tertunaikanlah hajat dia sebagai musafir bisa kembali ke tempat asalnya. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, inilah yang dibahas oleh para ulama terkhusus Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam pembahasan zakatul amwal. Lebih khusus lagi asnafuz zakah, ahli zakah, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan terakhir, apakah boleh diberikan zakat untuk pembangunan masjid, pondok, rumah sakit dan jalan umum, masuk di kategori mana? Kalau zakat mal tidak boleh diberikan ke tempat-tempat yang disebutkan ini, masjid, pondok, rumah sakit, jalan umum. Khususnya kalau jalan umum bisa diberikan dari harta riba. Tapi kalau zakat mal harus hanya 8 golongan, tidak boleh. Masjid enggak masuk kemana-mana. Begitu pula pondok pesantren enggak masuk kemana-mana. Begitu pula para santri misalkan, para thalabah. Masuk ke kategori mana? Ada yang bilang masuk ke Ibnu Sabil, ada yang bilang masuk ke fi sabilillah karena mereka berjihad fi sabilillah, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. para ulama berpendapat al-mujahidina faqat, walaupun ada pendapat yang lain di sana. Yang rajih mereka para mujahidin faqat, tidak bisa diberikan kepada selain kepada delapan kelompok yang ada, delapan golongan yang ada. Jadi masjid, pondok pesantren, rumah sakit dan jalan umum tidak masuk ke kategori yang mana-mana, tidak masuk kepada delapan kategori yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Ini khotj fillah. Tafadhal. Tafadhal Pak Ahmadi. Jazakumullah khair, Abu Latifah. Pertanyaannya berkaitan dengan Ibnu Sabil, anak jalanan. Jadi sebenarnya harus kita bedakan antara anak jalanan dalam bahasa Indonesia dengan Ibnu Sabil di dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan secara literlek, na'am, Ibnu Sabil itu anak jalanan. Anak jalanan sama dengan pengemis, misalkan. Tapi ternyata kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, para ahli fikih, yang dimaksudkan dengan Ibnu Sabil adalah al-musafir. Jadi bukan arti letterlek anak jalanan, mereka orang-orang yang berhak menerima zakat malnya kaum muslimin, bukan. Jadi Ibnu Sabil anak jalanan dalam tanda kutip memiliki definisi tersendiri dalam Islam. Siapa itu Ibnu Sabil? Al-musafir alladhi inqata'a bihi safar. Para musafir khusus, bukan anak jalan bukan musafir. Ada bahkan anak jalanan yang punya rumah, kan begitu. Jadi nggak bisa kita artikan secara letterlek. Jadi walafu, mohon maaf, pengemis atau yang semisalnya yang meminta-minta di jalan raya tidak masuk kepada kategori Ibnu Sabil. Itu yang harus kita fahami dulu. Ibnu Sabil tidak masuk pada kategori mereka pengemis dan yang seterusnya di jalan-jalan raya. Ibnu Sabil dalam syariat Islam sudah diatur, yaitu al-musafir, seorang musafir yang inqata abihi safar, perjalanan safarnya terputus, dia tidak bisa melanjutkan safar ke tempat asalnya, maka itu yang berhak diberikan zakat mal. Kemudian yang berkaitan dengan kita bersedekah kepada anak-anak jalanan tersebut, pengemis atau yang semisalnya, sementara kita berlawanan dengan atau berhadapan dengan perda, peraturan pemerintah yang melarang hal tersebut. Kita mengetahui pemerintah itu mengeluarkan aturan-aturan tersebut setelah memantau dan melihat sekian banyak tanda, sekian banyak qarinah, sekian banyak apa yang mereka teliti. Ternyata didapati sebahagian besar dari orang-orang yang seperti itu mendatangkan kemudharatan jauh lebih besar daripada maslahat. Jadi memanfaatkan momen seperti Ramadan dan yang seterusnya, begitu juga memanfaatkan orang-orang atau kaum muslimin yang berada di sekitar lampu-lampu merah tersebut. Ini kesimpulan yang ada di sisi pemerintahan kita. Artinya apabila kita ingin bersedekah, bukan hanya kepada mereka. Jadi ada tempat-tempat yang lain yang mungkin lebih resmi, yang mungkin lebih bisa mendatangkan maslahat. Karena kalau kita terus membantu orang tersebut, artinya bersedekah dalam tanda kutip, niat kita baik, Masya Allah, Tabarakallah, untuk membantu dia atau mereka-mereka itu. Akan tetapi pemerintah melihat dari hal yang lain. Kalau ini terus dimakmurkan, akan menjamur dari satu lampu merah ke lampu merah yang lain. Akhirnya satu kota penuh dengan yang seperti ini. Jangankan di Indonesia, di Arab Saudi pun demikian. Mereka, para pengemis yang berasal dari negara-negara lain, Habasyah dan yang seterusnya, pendatang ini, apalagi di Ramadan, panen mereka. Bahkan, wal'iyadzubillah, ada yang berdusta, mereka berpura-pura tangannya patah dan yang seterusnya, memainkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hartanya kaum muslimin. Maka keluar keputusan seperti itu. Hatta di Arab Saudi juga tidak dibenarkan. Pemerintah juga melarang untuk kita memberikan kepada langsung kepada orang-orang tersebut. Jadi gimana solusinya? Serahkan kepada pihak-pihak terkait yang resmi, misalkan ke pondok pesantren atau yang semisalnya, sedekah kita untuk kepada para talabah, para santri, atau mungkin untuk ma'had, untuk makannya mereka dan yang seterusnya, itu lebih mendatangkan maslahat. Walaupun jumlahnya kecil, maka insyaallah taala selama niatnya ikhlas akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar melawan keputusan pemerintah. Itu insyaAllah Abu Latifah yang bisa kita jawab dari pertanyaan yang ada. Wallahu a'lamu bishawab. Ingin sedikit saya nukilkan satu fatwa yang berkaitan dengan zakatul fitr dari fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin yang berkaitan dengan zakatul fitrah yang dikeluarkan untuk seorang janin. Fatwanya ringkas, insyaAllah kita tutup majelis dengan fatwa ini. Ditanya beliau, hal tadfa' zakatul fitr anil janin, apakah janin wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Qala Utsaimin, Syekh Utsaimin mengatakan, zakatul fitrah la tadfa' anil hamli fil batani ala sabilil wujub. Kalau dikatakan wajib, maka tidak. Kalau dikatakan wajib, maka tidak. Wa innama tadfa'u ala sabilil istihbab. Adapun zakat fitr yang dikeluarkan dari seorang janin adalah hukumnya istihbab, disunnahkan. Jadi tidak wajib, akan tetapi kalau mau yang afdal, kalau mau yang lebih baik, dikeluarkan dari janin tersebut. Ini yang berkaitan dengan hukum ringkas zakat al-fitr. Begitu pula asnafuz zakah dari zakatul mal yang telah kita bahas tadi, dan pada 4 pertemuan yang kita membaca risalah fi zakah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan risalah beliau, yang mana risalah ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya seorang muslim untuk tetap menunaikan zakatnya karena nisab dan haulnya telah sempurna. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.